Tidaklah itu menjadi suatu nasihat, wejangan, kecuali dengan memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran yang dia dengar. Makna-makna ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Dengan tadabbur. Dengan merenungi kandungan makna ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat targhib dan tarhib, wa'dun wa wa'id, berisi hal-hal yang bersifat motivasi, anjuran untuk beriman, untuk beramal saleh, untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang dijanjikan bagi yang melakukan itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, meraih ridha Allah, cinta Allah, meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, dan akan meraih kebahagiaan yang abadi dalam jannah. Sebagai motivasi, anjuran agar bersemangat di dalam beriman, beramal soleh, menaati Allah dan Rasulnya. Sebaliknya terdapat tarhib larangan, hardikan dari kekufuran, kesyirikan, kenifakan, berbagai kemungkaran, kemaksiatan, menyelisihi Allah dan Rasulnya, yang akan berakibat dimurkai oleh Allah, sengsara hidup di dunia dan di akhirat, akan merasakan kesengsaraan hidup yang abadi di akhirat nanti dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, azab selama-lamanya. Nasallallahu salamu al-afiyah. Janji-janji dan ancaman-ancaman yang menggetarkan kulub, yang membuat kalbu bergetar bagi orang yang beriman dan sempurna imannya. Ma'idatun min Rabbikum wa shifaa'u lima fi sudur, dan obat yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada-dada manusia, di dalam kalbu-kalbu, hati-hati manusia. Kalbu, hati merupakan penentu segala-galanya, merupakan markas, pusat, pengendali seluruh tubuh. Disitulah terletak pemahaman, terletak akal. Disitulah letaknya keyakinan, keimanan. Dari situlah niat-niat muncul yang menggerakkan seluruh anggota tubuh, lisan dan yang lainnya. Jika baik kalbu tersebut, hati tersebut, maka baik pula seluruh anggota tubuh. Jika rusak, jelek, rusak dan jelek pula seluruh anggota tubuh. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketahuilah, ingatlah bahwa di dalam jasad ada sekerat daging. Apabila sekerat daging itu baik, baik pula seluruh tubuh. Apabila sekerat daging itu jelek, jelek pula seluruh tubuh. ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah qalbu, kalbu, jantung. Oleh karena itu, ini pula lah yang diserang oleh syaitan. Membisikkan was-wasnya, godaan-godaannya. Disinilah tempat bercokolnya penyakit, penyakit yang dikenal dengan penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit kalbu. Apakah itu berupa syubhat yang menghalangi dari keimanan, menghalangi dari keyakinan, ataukah syahwat yang menyeret kepada menuruti hawa nafsu daripada tunduk kepada agama syariat Allah Subhanahu wa taala? Syubhat-syubhat itu diobati dengan ilmu. Al-Qur'an isinya ilmu yang akan mengobati syubhat-syubhat tersebut. Barang siapa membaca dan mendengar Al-Qur'an, memahami kandungan makna ayat-ayat, mengambil ilmu dari Al-Qur'an, maka dia akan sembuh dari berbagai syubhat-syubhat yang didatangkan oleh syaitan. Al-Quran berisi targhib, terhib, wa'ad dan wa'id. Janji-janji dan ancaman-ancaman. Wa'adun dan wa'id. Janji pahala dan surga bagi orang yang beriman. Dan tunduk kepada syariat Allah. Ancaman bagi orang yang menyelisihi syariat Allah, hukuman, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat targhib dan terhib, motivasi untuk beriman, beramal saleh. Terdapat larangan, hardikan, menakut-nakuti hamba Allah Subhanahu wa taala dari kemungkaran, dari kemaksiatan, dengan hukuman dan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan obat untuk menyembuhkan kalbu dari syahwatnya, syahwat yang membuatnya lebih menuruti hawa nafsunya daripada tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Syahwat itu akan terkendali, akan terarah, maka hawa nafsu itu akan terbendung dan dia akan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ketika mendengar janji-janji Allah, membaca janji-janji Allah, mendengar dan membaca ancaman-ancaman Allah, maka dia pun berharap dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia pun menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut murkanya dan azabnya, sehingga dia akan berjuang mujahadah untuk membendung syahwatnya, untuk membendung hawa nafsunya. Yang ketiga, disifati oleh Allah sebagai hudan, petunjuk, berisi ilmu, petunjuk yang akan membimbing, menunjukkan jalan yang lurus, siratul mustaqim, dan menjelaskan jalan yang menyimpang, yang munharif, yang keluar dari Shiratul Mustaqim, yang akan mengantar kepada murka dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Shiratul Mustaqim yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an akan mengantar kepada ridha Allah, cinta Allah dan jannah Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatun, yang keempat disifati sebagai rahmat. Al-Quran adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati hamba-hambanya dengan menurunkan Al-Quran. Dengan mengikuti Al-Quran, beriman dan beramal dengan Al-Quran, meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah, akan meraih kemaslahatan hidup dunia dan di akhirat, akan tercegah dan terhindar dari berbagai mafsadat-mafsadat, bahaya-bahaya, kerusakan-kerusakan hidup di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Masalih ad-dunya wal akhirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun itu hanya didapatkan oleh kaum mukminin. Allah mengatakan lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka Al-Qur'an tidak berfungsi sebagai mau'izah nasihat baginya. Tidak peduli. Dan tidak bisa menjadi obat bagi kalbunya. Tidak bisa menjadi petunjuk dan bukan menjadi rahmat baginya. Ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan setelahnya, qul, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, bi fadlillah wa bi rahmatihi, hendaknya dengan fadl, keutamaan karunia dari Allah, yakni Al-Qur'an. Ini adalah karunia yang besar, keutamaan yang besar diturunkannya Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan agama ini, dengan syariat ini, Islam, yang dengannya diraih maslahat kehidupan dan terlindung, terhindar dari mafsadat, kerusakan kehidupan, dan dengannya diraih pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu, dengan hal itulah seharusnya mereka bergembira. Dengan hal itulah seharusnya mereka bergembira. Dzalika khairum mimma yajma'un, hal itu lebih baik, jauh lebih baik, tidak bisa dibandingkan pada hakikatnya. Lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan dari dunia ini dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka lebih memilih dunia. Mereka lebih mengutamakan dunia. Mereka berpaling dari Al-Quran. Mereka tidak ternasehati dengan Al-Quran. Mereka tidak terobati dengan Al-Quran. Al-Quran tidak menjadi petunjuk bagi mereka. Tidak menjadi rahmat bagi mereka. Maka mereka mendapat bala fid dunya wal akhirah. Murka Allah, hukuman dan adab Allah Subhanahu wa taala yang mereka dapatkan karena mereka berpaling. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyuhafiqana jami'an lima yuhibbu wa yiradah. Hadha ma aqul. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaknya kita memperhatikan baik-baik Al-Quran, menjaga baik-baik Al-Quran, dan menjadikannya sebagai pusat perhatian kita di atas segala-galanya. Sumber kebaikan kita, agar kita senantiasa ternasehati agar kita senantiasa memiliki raghbah, kecintaan kepada Allah dan pengharapan kepada Allah, dan memiliki raghbah, rasa takut kepada Allah, agar kita senantiasa menjaga keimanan, ketaatan dan amal saleh, agar kalbu kita senantiasa terjaga kesuciannya, kebersihannya, kesehatannya, tidak mati, tidak sakit, tidak menjadi kasar dan kaku. Agar kita terus di atas petunjuk. Agar kita meraih dan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan senantiasa memberikan porsi yang cukup dalam membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mentadabburi kandungan makna ayat-ayatnya, agar fungsi-fungsi, manfaat-manfaat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita rasakan. Semata membaca dan mendengarnya, maka fungsi-fungsi tersebut, manfaat-manfaat tersebut tidak akan bisa didapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, kitab yang penuh berkah, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa ingin mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka pegang Al-Quran, perhatikan Al-Quran, jaga baik-baik. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, bukan semata dibaca, didengar, akan tetapi ditadabburi kandungan makna ayat-ayat, agar tergali ilmu yang ada di dalamnya, agar difahami nasihat-nasihat, wejangan-wejangan mau'izah yang ada di dalamnya, agar terobati syubhat-syubhat yang mungkin ada, yang mungkin terlintas dalam pendengaran kita, agar syahwat kita bisa kita rem, bisa kita kendalikan, hawa nafsu kita. Ketika kita mendapatkan targhib dan terhib, janji dan ancaman yang ada dalam Al-Quran, menjadi petunjuk pedoman hidup kita, kita terbimbing. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal sadar, mengambil pelajaran darinya. Jangan sampai Al-Quran dijadikan sesuatu yang mahjur, sesuatu yang dijauhi. La qira'a wa la istima', fadlan an at-tadabbur. Tidak membacanya, tidak mendengarnya, apalagi mentadabburi kandungan makna ayat-ayatnya, mempelajari tafsir-tafsirnya. Mendengar dan membaca saja tidak, apalagi diharapkan untuk bisa merenungi makna-maknanya, apalagi untuk beriman dan beramal dengannya. Jangan seperti orang-orang kafir. Famalil ladina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Kenapa orang-orang kafir itu, jika mereka melihat dan mendengar Nabi alaihi salatu wassalam membaca Al-Qur'an, menasihati, berdakwah, mereka dengan cepat berpaling, berpencar ke kanan dan ke kiri, tidak suka, berpaling darinya. Ini hajar, boikot terhadap Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qawmi attakhadhu al-Qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku mereka menjadikan Al-Qur'an ini mahjur, diboikot, ditinggalkan sama sekali. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam Kitabul Fawaid beberapa bentuk hajar, boikot yang masuk dalam makna ayat ini agar kita waspada. Tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, itu termasuk hajar, boikot terhadap Al-Quran. Tidak mau beriman dan beramal dengannya. Tidak mau mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran. Dia ingin bebas hidup, tidak peduli halal dan haram, padahal Al-Quran menetapkan ini yang halal, silakan, ini yang haram, jangan. Namun tidak peduli dengan itu. Ini termasuk hajar, karena tidak peduli dengan Al-Quran, berarti memboikot Al-Quran, karena tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, perintah mengambil yang halal dan larangan pengharaman dari yang haram. Begitu pula tidak mau bertahkim kepada Al-Quran dalam suatu perselisihan-perselisihan, baik itu masalah usul atau furu', masalah i'tiqadiyah, masalah akidah, atau masalah furu', masalah hukum-hukum fiqh terkait dengan masalah amaliyah yang diperselisihkan, tidak mau mengembalikan keputusan mana yang benar dalam perkara yang diperselisihkan itu kepada Al-Quran. Ragu, menganggap Al-Quran tidak meyakinkan, justru berpegang kepada arah ar-rijal, ra'yu-ra'yu, logika-logika, murni hasil pemikiran. Sebagaimana yang menimpa pakar-pakar filsafat ilmu kalam dan ilmu mantik, yang mereka lebih menjunjung tinggi logika-logika ahli-ahli pakar-pakar filsafat daripada Al-Quran, sehingga menyeret mereka, menyeret jauh, terjerumus dalam jurang kesesatan, bid'ah dengan ta'wilat, tahrifat, penakwilan-penakwilan, pemalingan-pemalingan, penyelewengan-penyelewengan makna-makna Al-Quran yang sebenarnya ke makna-makna yang batin. Baik penyimpangan di bidang akidah maupun penyimpangan di bidang amaliyah. Begitu pula tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak menyempatkan waktu, tidak ada kesempatan untuk mempelajari, untuk merenungkan kandungan makna ayat-ayat. Ini termasuk hajar, boikot terhadap Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran atau memang di kalbu-kalbu mereka ada gembok-gembok yang mengunci sehingga tidak bisa masuk nasihat, tidak bisa masuk petunjuk? Yang jelas, qad sami'na Allah Ta'ala yaqul kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab itu diturunkan tujuannya liyadabbaru, agar ditadabburi. Barang siapa tidak mentadabburi Al-Quran, berarti dia telah melakukan hajar, boikot terhadap Al-Quran. Tidak mau mencari kesembuhan melalui Al-Quran, kesembuhan dari penyakit-penyakit yang bercokol dalam kalbu. Padahal tidak kita dengar berbagai syubhat-syubhat dan berbagai penyakit-penyakit syahwat, obatnya untuk kesembuhannya semuanya ada dalam Al-Quran. Syifa'u lima fis sudur. Dengan cara baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran, tadabburi Al-Quran, cari ilmunya dalam Al-Quran, syubhat itu akan terjawab. Perhatikan targhib dan tarhib, janji dan ancaman Allah, wejangan dan nasihat, agar kalbu ini menjadi halus, menjadi sehat, bertakwa, sehingga syahwat itu dikendalikan, hawa nafsu itu dibendung. Hendaknya kita waspada, jangan sampai kita terjerumus ke dalam salah satu dari bentuk-bentuk hajar, pemboketan terhadap Al-Quran yang disebutkan tadi, faedah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه ويجعلنا ممن يقرأ القرآن ويستمع للقرآن ويتدبر القرآن ويؤمن به ويعمل به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.